Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jika amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Insyaallah ta'ala mulai malam ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Sahih Targhib at-Tarhib lil Mundhiri rahimahullah, dan kita akan membahas kitab Taubah wa Zuhud di halaman 253. Nah, kita akan membahas tentang masalah zuhud, tentang permasalahan mencukupkan yang seperlunya dari keperluan-keperluan dunia, dan nantinya akan dicontohkan bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu makan beliau, pakaian, minuman, dan yang semisalnya. Nah, ikhwan fillah azani wa azakumullah. Pembahasan tentang masalah bab ini begitu penting. Terlebih di masa-masa sekarang ini yang tidak sedikit umat manusia mengeluh tentang ekonominya, dampak dari wabah yang melanda dunia, mereka merasa berkurang pendapatannya. Mereka merasa susah kehidupannya. Maka dengan membaca kitab ini, apalagi nanti akan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bisa untuk perbandingan kita, apakah kehidupan yang sekarang kita jalani sekarang ini, apakah lebih menderita, lebih susah dibandingkan apa yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dan juga para sahabat beliau Ridwanullah Alaihi Majma'in. Baik. Qala mu'allif rahimahullah, الترغيب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل. الترغيب anjuran untuk zuhud di dunia dan mencukupkan dunia dengan yang sedikit. الترغيب min hubbiha wa takasufiha wa tanafus, dan ancaman dari cinta dunia, memperbanyak dunia dan berlomba-lomba dalam masalah dunia. Wa ba'du ma ja'a fi 'aysin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan sebagian apa-apa yang datang tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa sallam fil wakal, dalam masalah makanan, wal malbas, dalam masalah pakaian, wal masrab, dan dalam masalah minuman, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Baik. Kita baca hadis 3213. An Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kullani ala amalin, tunjukkan kepadaku amalan, idza amiltuhu, jika aku amalkan amalan tersebut, ahabbani Allah, aku akan dicintai oleh Allah. Ahabbani an-nas, dan manusia akan cinta kepadaku. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam dunia ini. Yuhibbukallah, kamu akan dicintai oleh Allah. Washad fi ma fi aidin nas, dan zuhudlah pada apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Malik rahimahullah Mundiri belum menyebutkan panjang ya pembicaraan tentang hadis ini. Kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah di samping itu. Hasan li ghairihi. Hadisnya hasan li ghairihi. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakum Allah. Pertanyaan sahabat ini pertanyaan yang penting. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang dengannya dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya dia akan mendapatkan kecintaan umat manusia. Nah, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa amalin, tunjukkan kepadaku amalan Tidak amal itu jika aku menjalankannya, tidak amil itu aku menjalankan amalan tersebut, habani Allah, Allah akan mencintai aku. Wahabani nas, dan juga manusia akan mencintai aku. Nah, amalan akan menghasilkan kecintaan Allah dan juga kecintaan manusia. Tadi disebutkan. Baik, ini pertanyaan penting tentang amalan yang akan mendatangkan mahabbah, kecintaan, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendatangkan kecintaan umat manusia. Karena barang siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan diterima oleh umat manusia. Allah mengumumkan, nah, kepada Jibril, bahwasanya dia mencintai fulan. Dan Allah perintahkan agar Jibril mencintainya. Demikian pula Jibril mengumumkan kepada penduduk langit untuk mencintai orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fitina azani wa azakumullah. Jika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan memberikan yang beliau menyebutkan sifat orang yang akan diberikan bendera itu, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada sahabat yang mendengar itu kecuali pengin untuk mendapatkan dan diserai bendera itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mendapatkan bendera itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila saya menyatakan tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan jabatan kecuali malam itu. Karena melihat orang yang mendapatkan bendera itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, ini pertanyaan yang diajukan orang ini. Amalan apa yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh umat manusia? Nah, agar semakin lengkap dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh umat manusia. Baik. Karena ada kalanya seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di masyarakatnya, dia tinggal di sekitarnya orang-orang yang tidak senang kepadanya. Nah, tapi akan begitu indahnya tatkala dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, baik, juga dicintai oleh umat manusia. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan izhad fid dunya, zuhud, zuhudlah kamu di dunia ini, kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyad fi ma indan nas, dan zuhud kepada apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia. Kamu akan dicinta oleh manusia. Nah, amalannya satu, zuhud. Itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas zuhud itu apa. Nah, zuhud itu lawan dari al-hirs ala dunia. Zuhud itu lawannya semangat untuk mendapatkan dunia, itu zuhud. Nah, sehingga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, zuhud itu dalam bahasa Islam al-insiraf anhu, berpaling darinya. Ihtiqaran lahu wa tasghiran lisanih, merendahkan dan mengecilkan kedudukannya. Naam. Jadi berpaling darinya, menganggap itu hina dan kecil, itu makna zuhud. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan tentang zuhud. Az-zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Sehingga seseorang yang zuhud di dunia ini tidak akan mengambil dunia ini kecuali apa-apa yang bermanfaat baginya di akhirat. Seseorang yang zuhud adalah seorang yang tidak mengambil dunia ini kecuali apa-apa yang mendatangkan manfaat. Inilah zuhud. Zuhud itu tingkatannya di atas wara. Kalau wara itu sifat kehati-hatian, meninggalkan apa-apa dari perkara-perkara dunia, meninggalkan apa-apa yang berbahaya dari perkara-perkara dunia. Baik. Itu makna zuhud. Sehingga disebutkan bahwa wa haqiqatu zuhdi fil qalbi, dan hakikat zuhud dalam hati itu la yukhrija hubbu dunya wal hirs 'alayha, dengan mengeluarkan kecintaan dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Dan keinginan untuk mendapatkan dunia minal qalbil abdi, dikeluarkan dari hatinya seorang hamba. Itulah zuhud. Dikeluarkan kecintaan dunia dari hatinya, semangat untuk mendapatkan dunia dari hatinya, keinginan untuk mendapatkan dunia dari hatinya, dikeluarkan semuanya. Fatusbihu dunia fil yad, sehingga dunia itu diletakkan di tangannya. Wa hubbullah wal akhirah fil qalbi, dan kecintaan Allah serta akhirat itu dalam hatinya. Nah, itu makna zuhud. Baik. Kemudian juga disebutkan para ulama, zuhud itu ada berbagai tingkatan. Yang meninggalkan perkara-perkara haram, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ini disebut zuhudul awam, zuhud orang awam. Kemudian meninggalkan dari perkara-perkara halal yang berlebihan. Kemudian meninggalkan apa-apa yang menyibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu model-model zuhud. Baik. Sehingga zuhud fit dunia itu maknanya seseorang mengeluarkan kecintaan dengan dunia, mengeluarkan semangat untuk mendapatkan dunia dari hatinya. Nah, dan seorang hanya mengambil dunia sebatas apa-apa yang nantinya bermanfaat untuk akhiratnya. Sehingga tujuan utamanya adalah akhirat. Itulah zuhud. Nah, jadi zuhud itu bukan kemudian menolak dunia seluruhnya, meninggalkan dunia keseluruhan, bukan itu. Ya. Tapi dia mengambil dunia ini apa-apa yang nantinya bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau imam muzahidin, imamnya orang-orang zuhud. Beliau menikah. Nah, memiliki 9 istri. Daud alaihi salam dan juga Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, keduanya termasuk zuhud, termasuk orang-orang yang zuhud, dan mereka adalah raja. Nah, memiliki kekayaan, ya. Sehingga zuhud itu tidak berarti tidak mau dunia sama sekali, tapi dia mengambil dunia apa-apa yang diperlukan untuk akhiratnya. Nah, itulah zuhud. Maka seorang yang zuhud di dunia ini hanya mengambil apa-apa yang nantinya bermanfaat untuk akhiratnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Dicintai, dihibbukallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, wasat fi ma'indan nas, dan zuhudlah pada apa-apa yang ada pada manusia. Jangan kepingin, jangan melihat-lihat, pergi keinginan untuk memiliki apa-apa yang dimiliki manusia. Nah, tidak ada upaya untuk mendapatkan dan memiliki apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, baik, maka dia akan mendapatkan kecintaan manusia. Dia akan mendapatkan kecintaan manusia. Yuhibbukum nas. Manusia akan mencintaimu. Nah, sehingga makna wasat fi wa indan nas juga masuk di dalamnya tidak meminta-minta. Nah, tidak minta-minta kepada orang lain. Baik. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, uluhimmati sahabah radhiyallahu anhum, tingginya keinginan para sahabat, tingginya keinginan para sahabat. Ini diambil tatkala pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW perkara yang penting, perkara yang tinggi, ya. Mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan kecintaan umat manusia. Tidaklah sahabat itu bertanya kecuali padanya ada kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, bertanya, itulah pintu mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, isbat mahabbatil azza wa jalla, menetapkan sifat mahabbah untuk Allah. Menetapkan sifat cinta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memiliki sifat mencintai. Yaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat mahabbah. Naam. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini menetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ikhwan fi din azani wa azakumullah, kecintaan kepada Allah atau mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu banyak jalannya. Di antaranya ini disebutkan Rasulullah zuhud di dunia ini. Nah, mengambil dunia seperlunya yang nantinya akan bermanfaat untuk akhiratnya. Dan selain zuhud, ada perkara-perkara yang lain yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya al-ihsan, berbuat baik. Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Demikian pula tawakal. Ini juga akan mendatangkan kecintaan Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah orang yang bertawakal. Demikian pula sabar. Bersabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian Aina Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian perang jihad di jalan Allah. Inna Allah yuhibbul ladzina qatiluna fi sabilihi. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan jalan-jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Naam. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini. Pada yang ketiga. Annal insan la haraja alaihi ayatluba mahabbatan nas. Tidak mengapa bagi seorang untuk mencari kecintaan manusia. Naam. Tidak mengapa bagi kita untuk mencari kecintaan manusia. Baik. Dan jalan yang disyariatkan, ya, bukan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi seorang dai, ya, butuh untuk dicintai umat manusia agar diterima dakwahnya. Tapi tidak boleh kemudian dia menjalankan aktivitas dalam rangka mendapatkan kecintaan umat manusia dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini. Keutamaan dunia. Nah, tadi telah disebutkan zuhud maknanya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Jadi bukan berarti zuhud itu tidak menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Tidak memiliki kendaraan-kendaraan yang mewah, tidak demikian. Tapi meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kemudian faedah berikutnya yang kelima. Anna min asbab mahabbatillah. Itu termasuk sebab sebab mendapatkan kecintaan Allah. Itu adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah. Baik. Dan sebab terbesar seseorang mendapatkan kecintaan Allah adalah ittiba'ur rasul. mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian emang cinta kepada Allah, maka buktikan fattabi'uni dengan mengikuti aku. Nah, yuhibbukumullah. Kemudian faedah yang keenam, al-hassu wa targhib fi zuhdi fi ma indan nas, anjuran untuk zuhud pada apa-apa yang ada di tangan-tangan manusia, anjuran untuk zuhud, tidak kepingin mendapatkan apa yang ada pada orang lain, dianjurkan demikian. Karena itu termasuk sebab mendapatkan kecintaan umat manusia. Baik. Tidak minta-minta kepada mereka. Tidak ngelihat-ngelihat dan kepingin mendapatkannya. Naam. Tatkala melihat tetangganya, temannya atau yang siapapun yang memiliki sebuah barang, dia tidak melihat-lihatnya dan kepingin mendapatkannya, ya. Baik. Atau meminta kepadanya. Naam. Ini khanifitina azani wa azakumullah, ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, kemudian ada beberapa poin yang bisa membantu seorang untuk zuhud. Di antaranya, quwwatu imanil abdi, kuatnya keimanan seorang hamba. Wastighfar wukufi baina yadillah azza wa jalla, dan dia menghadirkan, menggambarkan bagaimana keadaan dia nantinya berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan hari kiamat. Dan banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang rendahnya dunia, sehingga dinamakan dunia kata rendahnya. Naam. Ini qul fi dina azani wa azakumullah, ya, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Quran Ibrahim bin Adham qala, ja'a julun ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala, ya Rasulullah, dulani ala amalin yuhibbuni Allah alaihi wa yuhibbuni nas wa alaihi. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang aku akan dicintai oleh Allah atasnya dan manusia akan mencintai aku. Pertanyaan yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal amal alladhi yuhibbuka Allah alaih, adapun amalan yang Allah akan mencintaimu atasnya, fazuhdu fi dunya, zuhud di dunia. wa amal amal alladhi yuhibbuka an-nas alaih, adapun amalan yang manusia akan mencintaimu di atasnya, fanbit ilai ma fi yadaika minal hitam minal khutam, maka buanglah apa-apa yang ada di kedua tanganmu dari khutam. Khutam itu perkara-perkara dunia yang hina. Rawi Ibnu Abi Dunya bahkada mu'dalan, hadisnya hasan li ghairihi. Naam. Baik. Ikhwan fi din azni wa azakumullah. Naam. Ini sama dengan hadis yang di atas. Amalan yang jika dijalankan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan umat manusia, zuhd. Naam, berpaling dari dunia, berpaling dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya fil akhirah. Kemudian ada yang ketiga. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma, la a'lamu illa rafa'ahu, aku tidak mengerti kecuali dirafakan. Qala, salahu awal hadhil ummah bizuhdi wal yaqin, wa halaku akhiriha bil bukhli wal amali. Rawatabhani wa isnadu muhtamal lil tahsin wa matnu gharibun, hadisnya hasan li ghairihi. Salahu awal hadhil ummah, kebaikan awal umat ini, bizuhdi wal yakin, dengan zuhud dan dengan keyakinan. Aku akhiriha, dan binasanya akhir umat ini, akhir umat ini itu binasa, bil bukhli, dengan sebab kebahilan, wal amal, berangan-angan. Disebut sebagai ulama, amal itu maknanya lebih dunia, tapi itu dengan dunia, condong kepada dunia, sehingga mengakhirkan tobatnya. Karena panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat. Maka disebutkan di sini, baik, generasi awal dari umat ini, nah, itu mereka mendapatkan kebaikan karena zuhud dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bikin mereka generasi mereka generasi yang terbaik, zuhud dan yakin. Kemudian akhir dari umat ini, nah, akhir dari umat ini disebutkan halak, hancur dan binasanya akhir dari umat ini disebabkan karena kebahilan. Naam, bahil itu karena terlalu cinta dengan dunia, ya, cinta dengan dunia sehingga dia bahil, tidak mau untuk nah, menginfakkan hartanya. Kemudian panjang angan-angan, itulah gambar orang cinta dengan dunia. Ya. Orang yang terlalu cinta dengan dunia, dia akan berupaya untuk mempertahankan apa yang dia miliki. Nah, berakhir untuk mengeluarkan, dan dia panjang angan-angannya dengan apa yang dia miliki, dengan kebahilan dan dengan panjang angan-angan itulah yang binasakan akhir dari umat ini. Baik. Dulul amal, ya. Panjangnya angan-angan, ta'am. Itu yang kemudian menyebabkan dia lupa dengan akhiratnya. Kebalikan dari zuhud. Baik. Bersedikit untuk mengambil dunia, ya. Berpaling dari dunia, dan hanya mengambil dunia apa-apa untuk keperluan akhiratnya. Nah. Ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.